那你，dan di antara ayat yang belum disebutkan adalah ayat di surat At-Taubah yang bahkan Alhamdulillah ini ayat pokok dalam permasalahan wajibnya menuntut ilmu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. فَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رُجِعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ طَلَبِ الْعِلْمِ. Ayat ini merupakan pokok tentang wajibnya menuntut ilmu. Kenapa ikhwan fillah? Dikarenakan tidak boleh kaum mukminin semuanya pergi ke medan jihad. Harus ada sekelompok dari mereka yang menuntut ilmu, memahami agama ini, sehingga tatkala kaum yang berjihad tersebut pulang, nah mereka mampu nah menyampaikan dan memberikan apa bimbingan ilmu. Baik. Barakallahu fikum, kita masuk pada bab berikutnya. Qala rahimahullahu taala babu fadlil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia terhadap perkara agama ini. Akan dipahamkan qanibillah terhadap agamanya. Ini merupakan tolak ukur kebaikan dan keburukan seorang hamba. Oleh karena itulah hadis ini merupakan hadis terpenting dalam permasalahan keutamaan ilmu wal ulama, yang menunjukkan bahwasanya pemahaman seseorang terhadap agama ini dengan kebaikannya itu berbanding lurus. Seorang ingin baik khanifillah, maka butuh dia memahami agama ini. Tentunya al-fiqh yang dimaksud di sini na'am, yaitu fiqh yang membuahkan amal. Soalnya dikatakan faqih di dalam agamanya tatkala dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Na'am, sebagaimana dikatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mal bi'ilmi. Seorang yang mengetahui itu senantiasa jahil sampai dia apa? Beramal dengan ilmunya. Apabila dia tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki, maka tetap dia berada di atas kejahilan walaupun wawasannya luas. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Hajar dan yang lainnya akhwani fillah, menegaskan berhubungan dengan hadis ini, berarti mafhumnya dipahami dari hadis ini bahwasanya seorang yang tidak paham terhadap perkara agamanya, tidak tahu halal haram, tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dilarang, tidak mengerti perkara agamanya, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan padanya. Walaiyadu billah. Tentunya ini musibah atas seorang hamba. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari dia. Dan hadis masyhur muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Dan dari beliau, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Naam. Wa hasbuka bi hadhihi ad-darajati majdan wa fakhra. Dan cukup bagimu dengan derajat ini sebagai bentuk apa? Bentuk kemuliaan dan kebanggaan. Untuk engkau ikhwani fillah menjadi pewaris para nabi dengan mempelajari ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Wa bi hadhihi rutbati syarafan wa dzikra. Dan cukup dengan kedudukan ini engkau mendapatkan kemuliaan dan penyebutan yang baik untuk diingat-ingat manusia, disebut-sebut manusia. Lihat para ulama ikhwan fillah. Ketika kita membaca kitab-kitab mereka dan menyebutkan pendapat-pendapat mereka, senantiasa apa disebut dengan kebaikan rahimahullah. Nah, tayyib. Dan ini sebaik-baik peninggalan. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya al-kitab al-waladul mukhallad. Kitab itu adalah anak yang apa? Yang abadi. Dalam artian apa? Kalau seorang meninggalkan kitab, maka itu anak dia yang terus-menerus apa? Berkembang biak. Dalam artian semakin banyak mempelajari dari kitabnya, naam, itu akan terus-menerus bertambah. Akan terus-menerus bertambah pahala yang didapatkan dan tidak habis. Naam, tidak habis. Sehingga sebaik-baik peninggalan ikhwani fillah adalah meninggalkan ilmu. Senantiasa dikenang. Walaupun mereka jasadnya telah menjadi naam tanah, tapi apa nama-nama mereka senantiasa disebut dan didoakan. Kita menyebut Imam An-Nawawi rahimahullah mempelajari kitab-kitab beliau. Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lainnya dari para ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah rahmatullah alaihim ajma'in. Fakamala rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah. Maka sebagaimana tidak ada kedudukan di atas kedudukan kenabian, maka demikian pula tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan menjadi pewaris kedudukan tersebut, yaitu pewaris kenabian, yaitu pewaris dari para nabi maksudnya. Nah, karena kedudukan anbiya ikhwani fillah, kedudukan yang paling tinggi dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Tidak ada kemuliaan, nah, yang lebih daripada apa? Sebagai pewaris dari para nabi. Oleh karena itu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan dalam Miftah Dari Sa'adah, man talab al-ilma liyahya bihil Islam apa? Kana minas siddiqin. Naam. Fadarajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Siapa saja menuntut ilmu untuk apa? Menghidupkan Islam, maka dia termasuk dari kalangan siddiqun dan derajatnya itu di bawah derajat nubuwah. As-siddiqun sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa. Naam. Man ya'ti biha wa man yuti'illaha wa rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin fahasuna ulaika rafiqa. Naam. Kedudukan para anbiya, kemudian apa? Siddiqin, baru syuhada dan salihin. Ini kedudukan-kedudukan yang mulia di dalam Islam yang paling mulia. Maka seseorang yang menginginkan ketinggian derajat, jalannya adalah ilmu untuk mencapai kedudukan siddiqun yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antara Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul menuntut ilmu, niatannya apa? Untuk menghidupkan Islam. Liyuhya bihil Islam. Agar dia bisa menghidupkan dengan ilmu yang dia miliki Islam. Bukan sekedar untuk dirinya tok. Karena kita mempelajari agama Allah ikhwan fillah untuk apa? Memperjuangkannya. Berusaha menyebarkannya. Nah, bukan berhenti pada diri kita saja. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mengatakan bahwasanya talabul ilmi la yu'adiluhu syai', menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun. Bagi siapa? Nah, liman saluhat niyatuh, yang benar niatannya. Yakni tanwiraf al-jahli an-nafsika wa an-ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan dari orang lain. Jadi tidak berhenti pada poin pertama tak, niatan untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri tidak, tapi berusaha setelah itu mengangkat dari orang lain, mengangkat kejahilan dari orang lain. Nah, di samping dia pewaris para nabi, akhwani fillah, juga jalan yang ditempuh adalah jalan para anbiya, yaitu jalan dakwah. Maka jangan seseorang apa melemah semangatnya. Sungguh jalan yang ditempuh oleh seorang talibul ilmi, akhwani fillah, jalan yang menjanjikan masa depan yang sangat cerah. Masa depan yang sangat cerah. Kedudukan yang sangat tinggi, akhwani fillah. Kenapa? Sekarang tidak mungkin untuk mencapai kedudukan Nabi, karena sudah ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang kita kejar adalah kedudukan para pewaris Nabi. Dan kita berebut, kita berjuang, dan berlomba untuk apa? Mendapatkan warisan-warisan mereka. Yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan masing-masing berusaha untuk mendapatkan bagian. Nah, sesuai dengan banyak dan sedikitnya bagian, maka demikian pula banyak dan sedikitnya serta tinggi dan rendahnya kedudukan seseorang. Dan kalau seorang mengejar harta dunia, ikhwan fillah, terkadang dari pagi sampai sore dia mampu, kuat. Nah, padahal untuk secuil dari perkara duniawi. Nah, maka jangan sampai kita kalah. Nah, kita mengejar apa? Warisan para nabi. Ya, ini perkara yang sangat berharga. Perkara yang sangat berharga. Terkadang kita mendapatkan satu bab dari bab-bab ilmu menjadi sebab keselamatan kita. Kita mendapatkan satu hadis menjadikan sebab kemuliaan yang tidak bisa dinilai dengan intan maupun permata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan raka'atul fajri khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat fajar. Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Khairun min ad-dunya ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dhukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun faqala fadlul alimi ala al-abid kafadli ala adnakum. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan di sisi beliau dua orang, salah satunya seorang ahli ibadah dan yang lainnya seorang alim. Maka beliau mengatakan keutamaan alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Berarti keterpautan yang sangat jauh. Kan tapi hadits ini akhwanikillah hadits yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Cuma pada sanadnya akhwanikillah Salamah ibnu Raja, dia seorang yang dhaif. Nah, dan Al-Walid Ibnu Jamil, walaupun dia seorang hasanul hadith, Tapi Imam Abu Hatim rahimahullahu taala dalam Jarh wa Ta'dil mengatakan yarwi anil Qasim ahadits munkarah, dan ini termasuk riwayatnya dari Qasim. Meriwayatkan dari Qasim hadits-hadits yang munkar. Naam. Dan telah datang riwayat naam secara mursal fanillah dari makhul. Dan juga datang penguat-penguat yang lain, tapi naam tidak bisa naam mengangkat dari kedhaifannya. Jadi hadis dhaif. Walaupun kita ketahui fanillah jelas, seorang ahli ibadah yang tidak membangun ibadahnya di atas ilmu, maka jauh kedudukannya kalau dibandingkan dengan seorang alim. Dan tentunya alim di sini yang betul-betul alim, di mana dia berilmu dan apa beribadah. Baik. Karena seorang yang betul-betul faqih manifilah dalam agama ini, dia tidak akan meninggalkan ilmu demi ibadah, demikian pula tidak akan meninggalkan ibadah demi ilmu. Tapi keduanya seiring dan sejalan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sallaka bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaika latadaw ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma hatta al-hitan fi jawfil ma. Wa inna fatra al-alimi 'ala al-'abidi ka fatra al-qamari lailatal badri 'ala sa'iri al-kawakib. Wa inna al-'ulama'a warathatul anbiya'. Wa inna al-anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul 'ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Hadits ikhwan fillah masyhur dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Walaupun badannya ada kelemahan, akan tetapi datang penguat-penguat yang banyak sehingga bakar angkat derajatnya menjadi sahih di ghairi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits ini, siapa saja menempuh jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jalankan dia na'am dengan usaha dia dalam menuntut ilmu tersebut, jalan-jalan menuju surga. Sallaka bihi tariqan min turukil jannah. Bihi ai bi talabil ilm, dengan sebab dia menuntut ilmu. Dengan sebab dia menempuh jalan menuntut ilmu di dunia fanifillah, Allah Subhanahu wa taala perjalankan dia di jalan, di antara jalan-jalan menuju surga. Ini keutamaan yang besar tentunya. Berarti jalan seorang talib menuntut ilmu itu hakikatnya jalan yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, itu semua bagi orang-orang yang benar niatannya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridallahi anhu. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadits ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu dikarenakan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap si penuntut ilmu tersebut. Allah ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, dan apa yang diharapkan oleh seorang hamba melebihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ridwanullahi akbar." Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara terbesar. Nah, yang dianugerahkan kepada seorang hamba. Dan ketika di surga kelak, nah, ketika semua telah dimasukkan ke surga dan yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka, ahlu surga mendapatkan nikmat yang telah dijanjikan, Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka, aturiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan sesuatu sebagai nikmat untuk kalian. Nah, semuanya terheran-heran karena mereka sudah merasakan nikmat yang luar biasa, kok masih ada lagi kenikmatan tambahan dari itu semua. Hadits yang masyhur di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkap hijabnya dan mereka diberi izin untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sebesar-besar nikmat. Kemudian nikmat yang lebih besar lagi, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uhillu 'alaikum ridwani wa la askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku berikan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Jadi menuntut ilmu jalan untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sampai para malaikat ikhwani fillah mereka apa tunduk dengan apa meletakkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu. Dan ini kita imani. Kita imani atas berita ghaib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena datang dengan sanad yang tsabit. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sungguhnya seorang alim akan memintakan ampunan baginya siapa saja yang di langit dan yang di bumi. Hatta hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dimintakan ampun? Nah, dan seorang alim ikhwanifillah dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang di lautan. Ya rahmatullah. Ini keutamaan yang sangat besar. Nah, apalagi kita sadar ya khonifillah, kita semua penuh dengan dosa dan kesalahan. Nah, yang butuh senantiasa meminta ampunan, dan di sana ada makhluk-makhluk yang ikut memintakan ampunan untuk kita dengan sebab seseorang menuntut ilmu. Maka jangan surut seseorang ikhwanifillah dari jalan menuntut ilmu. Kalau bisa naam sampai mati dia menuntut ilmu, maka naam itu adalah keutamaan yang besar. Sehingga rizki ikhwanifillah seseorang berada di naam dekat majalis ilm, naam di dekat majalis sunnah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana sebagian manusia jauh darinya, untuk bisa menghadiri majelis ilmu butuh naam usaha dan tenaga. Belum lagi dengan semangat yang kembang-kempis pada dirinya sendiri. Dan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, maka dijaga banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Dan nanti insyaallah taala akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jama'ah kenapa kok sampai hewan-hewan tersebut memintakan ampunan. Tapi yang jelas apabilah dalam hadis ini keutamaan yang besar bagi para penuntut ilmu tatkala nah mereka menempuh jalan untuk bisa menjadi seorang alim, bisa mengilmui agama ini, sehingga apa, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuknya. Qala wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, keutamaan orang yang berilmu dari seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama atas keseluruhan bintang-bintang. Perhatikan apa nafilah di malam purnama, hampir malah bintang-bintang tertutup cahayanya, tidak kelihatan. Ini menunjukkan keterpautan yang jauh antara ahli ibadah, tentunya ahli ibadah yang membangun ibadahnya tanpa ilmu, Naam, dibandingkan dengan seorang alim, alim yang beramal dengan ilmunya. Dan disebutkannya bulan afanifillah, bukan apa? Bukan matahari. Kalau kita lihat matahari lebih terang, ya tidak? Kenapa kok yang diibaratkan bukan matahari? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berikan penjelasan yang sangat bagus afanifillah dalam Miftah dari Sa'ad. Di antaranya afanifillah dikarenakan apa? Cahaya bulan na'am tayyib, sebagaimana disebutkan oleh na'am para pakar, adalah apa? Pantulan dari cahaya matahari. Nah, demikian pula ilmu para ulama afanifillah, mereka hanya mewarisi ilmu dari para anbiya. Nah, kemudian menyampaikan. Jadi mereka hanya menyampaikan, menyampaikan kepada umat. Baik. Sehingga diibaratkan sebagai bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit sana. Yang jelas ini tentunya keutamaan yang besar. Dan juga yang menunjukkan tentang keutamaan ini, seorang alim mampu ikhwani fillah dalam satu ibadah dia menggabungkan berbagai macam niat yang tidak dimampui oleh seorang ahli ibadah yang tidak berilmu, sehingga sama-sama ibadahnya. Nah, sama-sama ibadahnya ikhwani fillah, tapi apa tatkala dia ibadah dibangun di atas ilmu, menghadirkan dalam satu ibadah tersebut niatan yang banyak, dia mendapatkan keutamaan yang banyak. Dan masih segar diingatan kita tentang hadis kisah siapa? Ummul Mukminin Juwairiyah. Nah, lihat bagaimana keutamaan ilmu. Tatkala Rasulullah SAW pulang na'am dari na'am menunaikan sholat subuh setelah masuk waktu duha, mendapati sang istri masih dalam kondisi berzikir semenjak apa? Menunaikan sholat subuh sampai waktu duha. Ditanya oleh Rasulullah SAW, engkau dalam kondisi demikian semenjak aku tinggalkan tadi? Mulai Rasulullah berangkat na'am melakukan sholat subuh sampai Rasulullah pulang di waktu duha, sang istri masih tetap berdiri. Nah, kemudian Rasulullah SAW katakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Sungguh aku telah mengatakan, nah, setelahmu ini empat kalimat. Nah, empat kalimat yang beliau baca tiga kali, seandainya ditimbang dengan apa yang engkau baca dari tadi sampai sekarang itu apa? Sama. Ini keutamaan ini. Nah, diimbangi hanya dengan apa? Empat kalimat yang diulang tiga kali. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nah, ini keutamaan ilmu jelas. Ya tidak, seorang alim nah mengetahui nah apa-apa yang memiliki nilai lebih utama, bisa memilih amalan yang paling utama. Qala wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Naam, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya la nuran. Kami keseluruhan para anbiya itu tidak diwarisi. Dalam artian apa? Anak keturunannya panifina tidak mendapatkan warisan sepeser pun. Kenapa? Karena harta mereka tidak diwariskan. Nah, dan ini dikuatkan dalam hadis ini karena mereka mewariskan ilmu. Oleh karena itu dah tatkala na'am putri Nabi SAW Fatimah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta na'am sebagian dari harta peninggalan Rasulullah SAW, na'am ditolak oleh Abu Bakar dan dijelaskan. Walaupun itu berakibat akhirnya terjadi sengketa Nah, antara Abu Bakar dan Fatimah. Akan tetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih beliau pilih. Nah, lebih beliau pilih daripada menyelisihinya. Wa innama warathul ilma, dan hanyalah para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihamdin wa afir. Maka siapa saja mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Karena mengambil warisan para anbiya. Nah, hadis ini tercakup padanya keutamaan yang banyak dalam menuntut ilmu ikhwanillah. Oleh karena itulah usaha untuk bisa meraihnya, jangan sampai kendor. Nah, di zaman yang himmah khanifillah begitu menurun, kita akui ya khanifillah, himmah kita jauh dibandingkan dengan para ulama terdahulu. Tidak ada bandingannya dalam pengaturan waktu, dalam beramal, nah, juga dalam bermuamalah, dan dalam usaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man yurja khairuh wa syarrukum man apa? Man la yu'man syarruh. Atau man la yurja khairuhu. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari kejelekannya. Ini sebaik-baik manusia. Dan apa? Perhatikan, semuanya kembali kepada ilmu. Orang yang diharapkan kebaikan paling banyak ya mereka-mereka yang memiliki ilmu, bisa mengajari Al-Quran. Yang memiliki ilmu Al-Quran, alhamdulillah, bisa menyimak. Memiliki ilmu Al-Quran, bisa mengajari alif ba ta. Ajari, baik benarkan saudaranya yang masih keliru-keliru, itu ilmu, bisa diharapkan kebaikannya. Wayuk manusia ruh, dan apa, aman manusia dari kejelekannya, dia tidak nak berbuat usil, ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu, manusia aman, teman-teman pun aman. Dan sebaliknya, ikhwanifillah, wasyarrukum man la yurja khairuh. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wisrano api'i, kata orang Jawa. Tidak ada kebaikannya. Tidak bisa diharapkan kebaikan dari dia. Dan walayu manusyaru, dan tidak apa, aman manusia dari kejelekannya. Waliyatubillah. Ini sejelek-jelek manusia. Maka kita tinggal memilih, khalifillah. Pilih bagian yang mana. Nah, tentunya seorang yang berakal mesti memilih naam golongan yang pertama dan jalannya jelas. Di antara jalan utama untuk meraihnya adalah al-ilm. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min talabatil ilm wa an yumitana ala dhalika walhamdulillahi rabbil alamin.